Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita bertemu lagi di rubrik Mbah Nun Menjawab. Saya sudah bersama Mbah Nun siang ini di Kadipiro. Assalamualaikum Mbah Nun. Waalaikumsalam. Semoga sehat dan kita lihat. Amin. Kita lihat sendiri Mbah Nun sehat, terbukti ada kopi, ada rokok, berarti Mbah Nun sehat-sehat saja. Semoga kita semua juga sehat-sehat saja di masa pandemi ini. Tetap kuat pokoknya. Siang ini agak istimewa karena Mas Helmi Mustofa yang biasa menjadi pengasuh di rubrik ini ternyata tidak bisa hadir. Dan saya ketiban campur untuk menemani Mbah Nun dan membawakan pertanyaan dari teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah masuk di redaksi caknun.com. Itu bisa kita mulai nggih, Mbah Nun? Sebentar, Dok. Saya mau memberi landasan kepada semua yang mendengarkan, terutama yang bertanya. Ini kan pertanyaan kepada Mbah Nun yang akan dijawab oleh Mbah Nun, tapi mohon proporsinya diperjelas bahwa saya bukan ahlul jawab. Saya ini manusia biasa sehingga saya tidak punya posisi untuk menjawab pertanyaan. Saya sama Anda semua itu sama-sama manusia yang relatif. Semua jawaban ada di tangan Allah, sementara manusia itu hanya bisa punya pertanyaan. Manusia yang cerdas adalah manusia yang bisa menghimpun sebanyak mungkin pertanyaan dalam hidupnya. Nah, manusia yang lebih unggul dari yang cerdas adalah manusia yang juga bisa menjawab pertanyaan yang dihimpun. Jadi semakin banyak Anda menghimpun pertanyaan dalam hidup Anda, semakin Anda menguasai hal-hal dalam kehidupan, semakin terdorong juga untuk menemukan jawaban-jawabannya. Nah, jawaban ini bisa dari Quran, bisa dari hadis, bisa dari ilham langsung Allah, bisa dari para ahli, bisa dari para orang cendekiawan. Nah, saya itu teman Anda untuk hanya nambah-nambah pertimbangan supaya Anda bisa punya proses untuk menemukan jawaban sendiri. Jadi saya bukan resmi menjawab, tapi saya ikut mengantarkan Anda dengan sejumlah pertimbangan gitu, Dok Tup, ya. Ya, nggih. Okay. Semoga keterangan dari Mbah Nun, landasan kloso dari Mbah Nun tadi bisa menambah bahan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup Anda. Nah, ini pertanyaan pertama Mbah Nun dari Nur Ahmad di Pekalongan. Mbah Nun, saya merasa berat memikul nama saya karena saya masih banyak melakukan maksiat. Apakah situasi hidup pahit yang saya alami ini juga merupakan kualat bagi saya karena nama saya namanya Nur Ahmad? Ya, oke. Jadi kita ambil dua unsur, satu Nur Ahmad. Nomor dua kualat. Tiga maksiat gitu ya. Maksiat. Ya, yeah. Betul ya. Nggih. Yeah. Nur Ahmad ini kan bukan nama yang Anda bikin, itu kan dari bapak Anda, dari orang tua Anda. Jadi kalau ada urusan kualat, yang kualat adalah subjeknya, yaitu yang memberi nama. Anda kan bayi, terus dikasih jeneng Nur Ahmad, tinggal nompo. Anda tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap nama Anda. Jadi dari sudut itu sudah tidak logis bahwa Anda mengalami hal-hal yang menyulitkan hidup Anda yang disebut kualat itu hanya karena Anda punya nama Nur Ahmad. Padahal Anda tidak punya tanggung jawab terhadap nama Anda. Yang punya tanggung jawab adalah orang tua Anda. Nomor itu satu Nur Ahmad ya. Nur Ahmad. Ya. Yeah. Nah, sekarang nomor dua kualat. Kualat itu bahasa Jawa dan saya belum bisa menemukan asal-usul kata itu. Tapi kualat itu karena merupakan tradisi budaya Jawa dan wacana dan idiom dari kebudayaan Jawa, maka orang-orang yang beragama Islam, yang tokoh-tokoh biasanya menganggap itu klenik, menganggap itu apa namanya, itu mistik dan seterusnya, sehingga kemudian diabaikan. Yeah. Kualat itu sebenarnya sederhana, penjelasannya itu soal sebab akibat. Kalau kan gitu kan, kalau yeah, makan terus ingin beol, yeah. Kalau lapar terus makan jadi kenyang, itu kan sebab akibat aja. Nah, jadi kualat itu sebenarnya adalah hukum sangat elementer, sangat mendasar dari kehidupan. Kalau Anda mandi jadi bersih kan gitu kan. Kalau Anda mandi lumpur menjadi kotor kan gitu aja. Jadi Quran bahkan memberikan wacana yang sangat detail yang menyangkut serbuk. Jadi Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa saja yang melakukan sesuatu meskipun hanya sebiji debu, seserbuk debu ya, sebiji sawi, sawi. Ya, maka Anda akan mendapatkan imbalan dari perbuatan baik itu. Demikian juga kalau perbuatanmu itu buruk, dia akan mendapatkan imbalan dari itu. Itu sebenarnya hukum alam biasa. Jadi kualat itu sebenarnya hanya idiomatik yang dipilih untuk menjelaskan bahwa hidup itu terikat oleh hukum sebab akibat. Nah, menurut saya Nur Rahmat kan satu tidak bertanggung jawab terhadap nama, nama dan maknanya. Nomor dua, tidak ada hubungannya sama kualat hidup Anda. Tidak ada hubungannya. Kan Anda mendapatkan kenyang kalau Anda makan, Anda mendapatkan lapar kalau Anda tidak makan, kan gitu. Nah, Anda kan sering melakukan maksiat itu, Anda itu akibat, Anda berpikir itu akibat dari namamu dan seterusnya gitu ya. Iya. Jadi menurut saya itu tidak masuk akal, karena jawabannya sederhana ya, kamu jangan maksiat. Jangan menyalahkan namamu untuk melindungi kamu maksiat, kan gitu kan. Mentang-mentang jenengmu Nur Ahmad, njur kowe maksiat, njur sing kok salahke jenengmu, kan gitu. Dengan teori kualat tadi kan, kualat itu sebenarnya sebab akibat biasa. Ya, padahal ini namanya sudah baik nih, Nur Ahmad. Ya sekarang disyukurilah Anda punya nama Cahaya Ahmad. Ahmad itu kata yang disebut Allah untuk menyebut Muhammad. Itu di Quran disebut wa ismuhu Ahmad ya. Jadi Anda itu luar biasa. Anda bersyukur, Anda berbuatlah berdasarkan cahaya Ahmad itu, cahaya Muhammad itu. Sekarang tiap hari enggak usah mikir ini kualat apa tidak, mikirnya adalah besok pagi saya akan melakukan nur yang apa, Ahmad yang apa. Jadi rencanakan segala perbuatan baik. Sebelum tidur mikir besok saya ngerjakan nur apa, Ahmad apa, terus besok pagi itu coba dikerjakan, nanti Anda akan ketemu apa namanya yang insya Allah Anda butuhkan. Nah, begitu Mas Nur Ahmad. Jadi orang tua Anda memberi nama Nur Ahmad itu sudah sangat baik sekali. Kalau justru Anda harus berterima kasih kepada bapak Anda, orang tua, dan orang walat-walat ke bapakmu malahan gitu kan. Berterima kasih karena Anda dikasih nama yang terbaik. Namanya bagus. Nur itu adalah makhluk pertama Allah ya. Ahmad itu adalah Muhammad, dan Nur Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah yang pertama, sehingga itu merasuk ke dalam jarah Anda, ke dalam diri Anda, sehingga Anda insya Allah akan menggerakkan tangan, melangkahkan kaki, dan mengucapkan kata-kata yang insya Allah bersifat kontinuasi atau turunan dari Nur Ahmad itu. Udah Anda berpikir Nur Ahmad aja, Nur Ahmad. Iya. Jadi berlakulah seperti nama Anda Mas Nur Ahmad gitu. Siapa sopo nandur sopo manen kalau kata orang Jawa. Jangan nyalahkan Nur Ahmad yang untuk melindungi bahwa lo, kan kalimat Anda kan gitu. Lo aku ini kualat mergo jenengku Nur Ahmad terus aku gak maksiat kan gitu kan. Anda malah berpikir bahwa Nur Ahmad itu yang membuat Anda bermaksiat. Padahal kata Nur Ahmad itu sangat hebat, sangat mulia, dan tidak ada hubungannya sama maksiat Anda. Yang berhubungan dengan maksiat Anda adalah Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda. Dan begitu kan? Yeah. Begitu Mas Nur Ahmad ya. Yeah. Jelas, semoga bisa menjadi tambahan pertimbangan Anda lagi.